Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran melalui kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini memberikan keberkahan dalam hidup kita untuk menunjang tingkatnya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kian termasuklah kita hamba Allah yang mendapat syafaatnya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surat Hud ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzalamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim.